Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah, al-Qur'anu shifa'un. La, al-Qur'an shifa' laysa min qawli al-mu'allif. Al-Qur'an shifa'. Al-Qur'anu shifa'. Qala rahimahullah, wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifa'. Fa qala Allahu ta'ala, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi. Kif? A'jamiyun. A'jamiyun. A'jamiyun wa arabiyun. Qul huwa lilladhina amanu hudaw wa shifa. Suratu Fussilat. Wa qala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Suratul Isra. Istamir. Wa min huna li bayanil jinsi la littab'id. Fa innal Qur'ana kullahu shifaa', kama qala fil ayatil mutaqaddimah, wa huwa shifaa'un lil qulubi min dawa'il jahli. Kif min? Min da'il jahli wa shakki wa rayb. Falam yunzil Allahu subhanahu minas samai shifaan qad a'amma wala anfa'a wala a'zama wala asja'a fi izalati da'i minal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, Al-Qur'anu shifa. Al-Qur'an sebagai penyembuh, dan shifa ini lebih dalam dibandingkan dengan dawa. Dawa itu obat, ataupun shifa penyembuh. Ada di situ sisi kepastian bahwasanya shifa lebih menyembuhkan. Begitu. Wa qad akhbara qala al-muallif rahimahullah qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan khabar tentang Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah penyembuh. فقال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Sekiranya Al-Quran kita turunkan sebagai bacaan dalam bahasa A'jami, A'jam non Arab, selain Arab gitu, maka mereka akan mengatakan mengapa tidak ditafsil ayat-ayatnya. Ya. Kenapa begitu ya, kawan? Kenapa mereka orang-orang musyrikin itu mengatakan laula fussilat ayatuh? Maksudnya ketika misalnya Al-Qur'an turunnya bukan dengan bahasa Arab, maka orang-orang akan protes, kenapa ayat-ayat Al-Quran dengan non-bahasa, non-Arab ini kok tidak ada rincian, tidak detail, dan kurang baik itu bahasanya, kurang sempurna. Paham gak, ikhwan? Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا الْعَرَبِيَّةِ, kata Allah Ta'ala. Dan begitu pula kami turunkan Al-Quran ini hukum dengan Arabik. Ketika kita mempelajari Al-Quran dari sisi bahasa Arabnya, kita akan mendapatkan banyaknya wujuh atau sisi, baik dari segi nahwu, sharaf, i'rab, balaghah, dan hal-hal lain dari pemahaman bahasa. Ini diantara yang disebut tafsir. Al-Quran atau bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran, bahasa yang betul-betul setiap lafal itu ada pendetailan maksud dan makna. Ya, jadi tidak sembarangan. Sehingga sampai sekarang tidak diprotes laula fussilat ayatuh. Coba kalau misalnya Al-Quran turun dengan bahasa Indonesia dengan jumlah kata yang sama dengan Al-Quran sekarang, maka pasti banyak hal-hal yang bukan hanya ambigu, tapi tidak ketangkep maknanya dan tidak tertafsilkan. Ya begitu. Ya. Tetapi dengan kenyataan Al-Quran ini dengan bahasa Arab, maka kita lihat mufassal. Ya. Mufassal. Misalnya lafal-lafal, misal di surat An-Naba misalnya, amma yatasaaluna 'anil nabi an amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Di sini lafal amma sendiri itu mengandung dua kata, dan dia lafal amma di sini tanpa alif, di akhiran lafal amma gitu aja. Yang kadang-kadang di lafal lain amma dengan alif. Ya kan? Iya enggak? Kalau kita lihat surat An-Naba awal-awal, amma yatasalu. Di ayat-ayat lain seperti amma kanu ya'malun. Amma ada amma yatasalu, amma gitu aja seperti paman lewat tulisannya. Ya kan? Itu tidak ada alif di akhirannya, dan ada juga dalam Al-Qur'an amma. Ya kan? Dua-duanya sama-sama berasal dari an dan ma. Tetapi ternyata dengan perbedaan konteks kalimat, maka beda pula, ada perbedaan. Di sini amma tanpa alif, maka dia pertanyaan. Tapi amma dengan alif, dia bukan pertanyaan. Gitu kan? Perbedaannya di situ. Itu satu, baru satu itu. Dan luar biasanya dengan tiga kata ain, mim, dan alif itu. Tiga huruf ain, mim, dan alif itu. Itu dua kata sekaligus. Ya. Atau bahkan ain, mim, musyaddadah itu. Di surat An-Naba awal-awal, itu dua kata. Kemudian yatasa'alun. Di sini mengandung dua kata. Fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Nah, yatasa'alun itu juga dengan wazan tertentu, yaitu yatafa'alun. Ada tafa'ul, berarti ada sisi saling melakukan, saling bertanya. Terus di sini, lihat. Ini yang disebut tafsil. Ya. Maka kalau misalnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa selain Arab, maka bakal banyak orang berkata laula fussilat ayatuh. Duh, seandainya lafal-lafal ayat tersebut terincikan gitu. Yang mana hanya bahasa Arab yang seperti itu. Anda sudah belajar bahasa Inggris, dan bahkan Anda mengajar English course di lembaga resmi dan lembaga besar masyhur. Ya, ketika lagi kuliah waktu dulu. Artinya Anda memiliki nafas juga di bahasa Inggris dan bisa mengkonklusikan bahwasanya bahasa Inggris itu enggak ada apa-apanya dibandingkan bahasa Arab. Kalau orang yang detail dalam memahami bahasa Inggris, ya, itu enggak perlu terlalu bangga. Dia hanya bisa berbangga dengan kenyataan bahasa Inggris itu keren terdengar dan mirip orang Barat gitu aja udah. Nggak perlu terlalu apa ya. Yeah. Look at me, I'm speaking English misalnya. Nggak perlu gitu. Maksudnya dibandingkan bahasa Arab itu nothing bahasa Inggris itu. Maksudnya nothing di sini mungkin tingkat kesulitannya jauh lebih bahasa Arab. Tingkat detail dan tafsil dari lafal-lafalnya jauh bahasa Arab itu lebih. Ya. Kalau misalnya guru-guru Inggris itu mereka ada yang mengatakan seketika satu kata dalam English itu bisa salah pengucapan satu aja, itu bisa buyar maknanya. Lebih-lebih dalam bahasa Arab, lebih banyak lagi. Ya. Bahkan dalam bahasa lain juga ada. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa Jawa, kita ada loro dan ada lara. Itu beda maknanya. Ada orang Jawa di sini. Ah, beda. Antum Sumatera, antum. Ya. Sumatera kejawen dia. Dalam bahasa Arab juga gitu. Ya, lafalnya apa? Taug, bacanya taf. Ada juga taugt, bacanya thot. Gitu, seperti itu. Kemudian mereka merasa bahwasanya itu sesuatu yang paling confusing dalam berbahasa. Enggak ada apa-apa yang dengan bahasa Arab. Coba kalau misalnya di surat la ta'manna, ya. Enggak tahu kan mereka? Enggak tahu. Tapi itu memang Al-Qur'an ya. Kalau di bahasa Arab biasa kita enggak perlu kayak gitu. Ya. Nah, dan hal-hal lain kelebihan dari bahasa Arab. Coba diturunkan ke bahasa Cina. Ya. Alhamdulillah enggak, ya. Apalagi diturunkan ke dengan bahasa Sunda. Ya. Apa coba? Nama suratnya Sabilulungan. Enggak kan? Atau diturunkan ke dengan bahasa Betawi, lebih enggak lagi, ya. Parah jadinya nanti. Ya. Alhamdulillah Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. A'jamiyun wa Arabi. Apakah patut Al-Qur'an dalam bahasa A'jami atau dalam bahasa Arabi? Alhamdulillah. Di sini a'jamiyun wa Arabi. Maksudnya apa di sini? Apakah Al-Qur'an akan diturunkan dengan bahasa a'jami wa Arabiyun, maksudnya sedangkan rasul itu Arabi? Ya. Enggak logis gitu. Rasulnya orang Arab, kitabnya bahasa non-Arab. Waalaikumsalam. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah Al-Qur'an itu huda dan syifa. Lihat di sini Al-Qur'an lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Sebagai huda dan sebagai syifa. Huda itu petunjuk, syifa itu penyembuhan. Bagaimana kita mengetahui tafsil dari lafal-lafal ini? Ya, lihat qul aja itu fi'il amr dan bisa kita bahas lebih lanjut tentang itu. Huwa rujuknya kemana? Lilladzina amanu. Huda dan syifa. Huda di sini seolah-olah dia mansub, padahal enggak, ya. Syifa dia marfu. Orang bisa bahasa Arab baru bisa conversation dan kosakata, enggak ngerti hal-hal kayak gini. Mengira bahwasanya kalau dia sudah mempelajari conversation, percakapan, maka dia udah masya Allah bisa paham Quran. Jauh enggak bisa. Bahkan yang paham i'rab sekalipun enggak serta-merta disebut memahami Al-Qur'an. Karena harus memahami usul tafsir juga. Asbabun nuzul dan lain-lainnya. Begitu. Wa qala anna Allah Ta'ala berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami mentanzil dari Al-Qur'an. Di sini mentanzil dari Al-Qur'an. Nunazzilu ini juga ada tafsil secara makna dari nazzala yunazzilu, itu perbedaannya dengan anzala yunzilu. Anzala yunzilu itu maknanya menurunkan. Bagaimanapun caranya, secara gradual atau berangsur atau secara langsung satu paket. Tapi kalau nazzala yunazzilu artinya menurunkan secara berangsur. Wa nunazzilu minal Qur'an, dengan pemilihan lafal nazzala yunazzilu menunjukkan Al-Qur'an ini diturunkan secara berangsur. Ini yang di antara maksud dari tafsir di sini, ikhwan. Dan ketika Al-Qur'an diturunkan secara berangsur, ini di sini ada pelajaran yang bisa kita petik dalam dakwah. Dakwah itu berangsur-angsur. Dan orang-orang mungkin keadaan dan psikologi orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Muhammad sampai sekarang beda. mungkin dulu zaman Nabi Musa relevan kitabnya diturunkan sekaligus dan hukum-hukum dituturkan sekaligus. Tapi dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak relevan untuk segala hal langsung dibuka semuanya sekaligus, enggak bisa. Apalagi hidup sekarang lebih complicated, lebih rumit, ya tidak semudah itu, sehingga orang-orang perlu ditalqin satu persatu dari masalah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, satu yaitu dia penyembuh, ada Al-Qur'an penyembuh dan sebagai rahmat lil mukminin. Lihat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini, wa min huna li bayanil jinsi la litab'id. Lafal min, nah beliau berusaha untuk mentafsil maksud dari lafal min di sini, min di dalam surat Al-Isra ini, wa nunazzilu minal Qur'an li bayanil jins. Ini masih ada yang belum dapat, ha? Ada yang belum dapat? Antum bukannya udah dapat, Faisal? Beneran? Ada berapa lagi? Kam? Satu aja? Dua? Tiga? Jadi min di sini untuk min al-bayaniyah, bukan min at-tab'idiyah atau min bayanil jins. Min, lihat, lafal min aja itu, min itu ada beragam alokasi makna. Mau disebut sebagai apa? Ya. Ada juga rata-rata kan kita memahami min itu adalah ibtida'ul ghayah, yaitu permulaan dari suatu arah gitu. Itu min. Misalnya min aina tadhhab, nah gitu. Ana adhhabu min Jakarta misalnya. Maka min ini menunjukkan ibtida'ul ghayah. Tetapi ternyata dalam bahasa Arab bukan sekedar itu. Min bisa untuk bayanul jins, bisa juga untuk tab'id. Ya. Dan hal ini membuat khazanah keilmuan itu begitu luas. Karena wahyu yang Allah Ta'ala turunkan itu dengan bahasa Arab. Dan kita mempelajarinya. Maka di sini min huna li bayanil jins la li tab'id, untuk menjelaskan jenis itu, dan kami turunkan secara berangsur Al-Qur'an seluruhnya, gitu loh. Paham sih? Mungkin bertanya kenapa enggak Allah katakan aja wa nunazzilul qur'ana ma huwa syifa, gitu langsung lah ya. Paham enggak? Kan itu kan juga masuk juga wa nunazzilul qur'ana ma huwa syifa. Itu kan? Tapi Allah Ta'ala katakan wa nunazzilu minal qur'ani. Kenapa begitu? Pertama Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha, gitu loh. Pertama, kita enggak ada hak untuk mempertanyakan. Itu dulu. Maksudnya mempertanyakan, mengkritik, memprotes enggak ada hak. Itu satu. Kedua, kita yakini bahwasanya tidak ada satu lafal pun yang Allah Ta'ala katakan di Al-Quran melainkan pasti itu hikmahnya besar, gitu. Hatta pengadaan lafal min di sini untuk sebelum Al-Quran. Itu kedua. Kita imani dari segi itu dulu, manhaj itu dulu, sebelum kita membahas bahasa. Ketiga, mengadakan lafal min ini menunjukkan adanya ke setiap dari ayat Quran, gitu loh. Iya gak? Kalau misalnya dikatakan wa nunazzilul qur'ana, emang semua maksudnya satu paket Al-Qur'an. Kami turunkan secara langsung semua dari paket Al-Qur'an sebagai syifa dan rahmah untuk mukminin. Tapi ketika disebut wa nunazzilu minal qur'ani, maka yang terbayang di benak antum adalah kami turunkan secara angsur setiap dari ayat Al-Qur'an. Setiap dari ayat Qur'an itu lafalnya, maksud maknanya itu ada perbedaan di sini. Ada isyarah dan ada isyar, bahwasanya setiap detail dari ayat Al-Quran itu ada syifa, adalah syifa. Faham gak ikhwan? Kalau ada katakan kepada antum, Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa. Faham gak? Faham, gampang ya. Allah turunkan Al-Quran seluruhnya sebagai syifa. Okay, tidak suka. Tapi kalau misalkan Allah turunkan setiap dari ayat Al-Quran, setiap dari jenis ayat Al-Quran sebagai syifa, mana yang lebih mengadakan di hati kita itu bayangan bahwa setiap ayat itu betul-betul memiliki kandungan obat dan penyembuh? Mesti yang wa nunazzilu minal Quran ini. Ini di antara tafsir dan detailnya pembahasan Al-Quran yang tidak ada seorang penyair pun yang bisa menyamainya. Bahkan jika para penyair bersepakat dan semua ahli bahasa dan balaghah bersepakat untuk membuat yang semisal, Allah Ta'ala telah menantangnya. Iya. Dan tidak akan bisa. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Ya. Jika kalian in lam taf'alu menafikan masa lampau, walan taf'alu menafikan masa depan. Itulah tantangan dari Allah untuk ini, enggak bakal ada yang bisa yang semisal ini. Taib, fa'innal qur'ana kullahu syifa. Sesungguhnya Al-Quran seluruhnya adalah syifa, yaitu penyembuh. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana yang Allah katakan di ayat yang telah berlalu tadi. Fahuwa syifa'un lil qulub min da'il jahli wasyakki warraib. Maka Al-Quran adalah syifa' lil qulub, untuk kalbu-kalbu. Penyembuh terhadap apa? Da ini penyakit. Makanya disebut ada wa dawa. Ada itu penyakit, dawa obatnya. Min da'il jahli al-jahl, kebodohan. Asyak, keraguan. Ar-raib, ar-raib juga keraguan. Tetapi syak dengan raib ini ada perbedaan. Kalau raib itu konotasinya selalu negatif, ya. Kalau syak itu tidak mesti negatif, ya. Makanya lawan dari dzon itu syak. Biasanya dibegitukan. Bukan lawan dari dzon raib itu jarang, tapi lawan dari dzon itu syak. Jadi raib ini lebih banyak, lebih biasa digunakan untuk yang berkonotasi negatif. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya al-jahl, asyak dan ar-raib itu adalah da, penyakit. Dan beliau mendahulukan lafal al-jahl sebelum keraguan. Kenapa? Karena nisbat keraguan itu apa? Keraguan itu masih ada nisbat pengetahuan. Tetapi al-jahl tidak ada nisbat pengetahuan, kosong. Maka kekosongan akan pengetahuan itu menunjukkan penyakit yang lebih-lebih gitu dibandingkan nisbat pengetahuan yang ada namun masih belum teguh pengetahuannya. Begitu ya. Falam yunzilillahu subhanahu minas samai shifaan qattun shifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala ashja'a fi izalati da'i minal Qur'an. Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan dari langit suatu penyembuh sedikit pun yang lebih umum. Lebih umum di sini lebih apa? Lebih umum baik dari segi objek, yaitu orang yang bakal tersembuhkan dengannya, atau lebih umum dari segi objek yang disembuhkan, gitu loh. Jadi ini kan Al-Quran menyembuhkan dengan izin Allah orang-orang yang disembuhkan, dan yang dihilangkan itu adalah penyakit, gitu loh. Ya, paham gak ya konsepnya? Kalau misalnya kita melihat obat Panadol misalnya, itu termasuk paracetamol bukan Panadol? Menahan ini nyeri ya, mau nyeri ya. Itu kegunaannya apa? Ya cuma itu. Ya kan? Dan enggak semua orang cocok. Ada yang lebih cocok biogesik, iya enggak? Antum cocoknya apa kok paracetamol? Hah? Cocoknya apa? Cocoknya obatnya pakai apa? Panadol. Antum? Enggak pernah berobat. Masih hidup antum. Ya, atau mungkin pakai dekolgen atau pakai apalah gitu ya. Enggak semua cocok. Karena obat-obat apapun itu enggak bisa seumum Al-Qur'an itu. Dari objek yang diobati. Dan ada objek penyakitnya itu, yaitu paracetamol cuma untuk meredakan nyeri. Enggak bisa paracetamol untuk menenangkan hati yang galau karena maksiat, enggak ada. Obat anti maksiat ya misalnya. Baygon. Nah, gitu misalnya kan. Enggak ada. Obat apapun. Dan itu pun enggak turun dari langit itu obat-obat. Turun dari pabrik. Nah, gitu kan. Jadi enggak bersifat umum gitu loh. Enggak semuanya cocok dan enggak semuanya bisa tersembuhkan dengannya. Itu satu. Wala anfa'. Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada Al-Qur'an dalam hal menghilangkan penyakit. Karena Al-Qur'an ini kandungan maknanya itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari, bisa diresapi. Sesuatu yang tersapi di hati itu, kalau sudah meresap di hati, kebaikan dari makna Al-Quran dan keberkahannya, maka fa'innal fil jasadi mudghah, ya kan? Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyab qalb. Jadi kalau udah ke qalbu, maka akan enak. Obat yang selain Al-Quran, kadang-kadang kalau dikonsumsi ada efek samping. Bermanfaat untuk satu sisi tapi bisa bermadarat kalau kadarnya tidak sesuai dengan petunjuk dokter. Makanya ada beberapa obat yang sudah ditulis sesuai petunjuk dokter dan enggak boleh sembarangan orang membelinya. Jadi obat-obat ini hanya di apotek tertentu misalnya. Enggak sembarangan, harus ada tulisan resep dari dokter. Ya kan ada ya? Enggak bisa kita beli ini dong. Tolong ditanya resep dokternya mana, enggak ada, saya pengen beli aja, buat apa mas? Ya mungkin kalau iseng-iseng saya pengen mungkin nyemil itu, enggak ada kan? Enggak bisa. Ya, karena malah justru obat seperti ini bermadarat jadinya ya. Contoh misalnya, kayak laserin, itu kan obat batuk ya? Iya bukan? Antum tahu laserin ya? Iya, dilaserin gitu, dilaserin ya. Laserin yang hitam warnanya obat batuk minum mixa grip ya, kayak di iklan-iklan anu enggak lupa juga ya udah lama. Laserin kan ya itu benar. Pokoknya obat-obat batuk yang kalau antum minum tuh seger gitu loh. Ya kan? Antum enggak batuk, cuman antum enggak bisa tidur. Ya. Kan kalau minum obat seperti itu kan seger ini. Akan lebih cepat mudah tidur ya. Ada beberapa orang yang menerapkan itu supaya dia lebih cepat tidur, maka dia minum laserin atau semisalnya sebelum tidur. Maka terjadi insyirahus sadr. Alam nasrah laka sadrak. Ya. Dadanya tuh enak gitu. Napasnya enak gitu. Terus tidur enak. Udah. Tapi orang itu kan dia gak batuk gak apa. Tapi minum obat batuk. Maka kata para dokter, orang ini akan mendapat serangan di livernya nanti. Atau hatinya. Kenapa? Karena obat batuk seperti ini, kalau emang dia gak batuk, maka nanti akan ada koneksi lah kepada merusak livernya gitu. Lihat. Jadi gak sembarangan kita bisa minum obat-obatan. Mengkonsumsi obat-obatan gak bisa. Bahkan obat-obatan yang disebut narkoba, narkotik, obat-obatan terlarang, bisa terjadi. Ada gak di Al-Quran yang dilarang kita untuk membacanya? Gak ada. Iya gak? Coba bagi pasangan suami istri yang melanggeng, jangan pernah baca surat At-Talaq. Enggak ada kan? Enggak ada. Safadul baca, hafalin fadul. Anda sayangnya dulu waktu Anda sekolah di sana, di waktu SD di Kalibata sana, di Kalibata, di Mampang. Kita pernah sampai hafal juz 28. Waktu SD dulu. Dari Al-Mujadilah, kemudian Al-Hasyr. Ya, dan seterusnya kan sebelum surat At-Tahrim ada surat apa? At-Talaq. Semua surat kita hafal di juz 28 kecuali At-Talaq. entah itu kebijakan guru ana atau kebijakan sekolah ana, enggak tahu deh. Ana enggak sempat nanya lagi. Dulu udah berapa, udah 20 tahunan lalu gitu. Maka terus nyesel akhirnya ana pribadi, kenapa dulu tuh enggak disuruh ngapal gitu loh. Kan hafal semua kecuali tolak. Mungkin guru atau sekolah ana waktu itu jangan sampai, ini kan atolak temanya talak gitu loh. Atau mungkin gurunya gitu, karena gurunya khawatir bakal cerai gara-gara ngajarin anak-anak hafal surat atolak gitu. Enggak tahu, wallahu alam kenapa. Tapi enggak ada ulul Al-Qur'an yang dilarang kita untuk menghafalnya, enggak ada. Enggak ada. Ya, kenapa? Al-Qur'an syifa untuk semuanya, umum dalam tema apapun, bermanfaat dan tidak ada efek samping. Enggak ada efek samping. Antum baca Quran efek sampingnya apa coba? Ngantuk. Itu emang antumnya aja gitu. Antum baca Quran efek sampingnya apa? Encok? Enggak ada. Iya. Ya ada emang orang efek sampingnya baca Quran kesurupan ada. Nah, itu tapi bukan karena Qurannya, justru Al-Qur'an itulah yang dengan izin Allah bisa menyerang setan-setan itu dengan izin Allah, bacaan tersebut, ya. Kemudian wala a'zham, lebih agung dibandingkan Al-Qur'an dalam hal menghilangkan penyakit. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mendengar bacaan kita. Kemudian malaikat-malaikatnya juga akan turun mendengarkan bacaan kita. Di sini kita bukan berarti memohon atau meminta kepada malaikat untuk ini, enggak. Mereka makhluk Allah taala. Tapi salah satu sahabat Nabi ketika membaca Al-Quran pernah melihat putih-putih di atasnya berputar-putar, dan kemudian binatang ternaknya bertingkah beda gitu. Maka ketika dikabarkan kepada Rasulullah, itu malaikat yang turun untuk mendengarkan bacaan kita. Dan memang begitu, ikhwan. Tapi kita gak diperlihatkan, alhamdulillah. Kalau diperlihatkan mungkin serem gitu. Bagaimana kalau ternyata pas lagi baca Quran ada putih-putih gitu turun? Tapi yang putih-putih ini rambutnya panjang dan bolong di tengah, gimana? Kalau antum melakukan bacaan Quran yang dari segi bid'ah dan keyakinan yang gak benar, menyimpang, itu bisa ada. Tapi setan itu. Dan memang ada ceritanya. Ya? Anda gak tahu waktu Anda ngerukiah seorang guru di sini. Ya? Guru dari salah satu pesantren Salafi. Ya? Kesurupan. Itu sampai tadinya Pak, semua guru ustadz-ustadz yang pesantren itu, pesantren di sini antum tahu lah ya, pesantren modern masya Allah, pesantren mahal itu, semua ustadz nggak ada yang, bahkan syekhnya itu nggak bisa, semuanya diejek sama jinnya itu ya, di pokoknya nggak mempan. Jinnya seperti memang udah tahu nih orang, ustadz-ustadz ini udah kenal gitu. Jinnya udah tahu siapa-siapa ini. Akhirnya qadar Allah dikontak ke ana. Baru ana telepon, itu udah berefek. Tapi kemudian dibawa ke sini gurunya. Dan beserta beberapa asatidz waktu itu ke sini nih. Dan ada juga murid-muridnya ngeliatin. Ana bacain aja berapa ayat yang ana suka. Yang gak mesti ayat Al-Baqarah, gak mesti. Ana waktu itu baca surat apa, ana lupa. Ana sampai baca surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Ya. Nah, pas ana baca surat Al-Ghasyiyah, surat Ibrahim, surat ini, surat itu. Ayat surat-surat yang ana suka gitu. Nah, itu ya jinnya baru ana bacain bentar. Kemudian kata jinnya, ini belum tentu benar, ya. Bisa jadi ini ujian dari jinnya untuk supaya anak ujub gitu. Udah, wah gitu. Baru baca, kata jinnya, ini baru-baru dibacain. Udah kelihatan turun malaikat itu. Kelihatan banget ketakutan emang mimik. Tapi anak gak percaya 100%. Walaupun mungkin iya, tapi gak tahu anak. Ya. Anak gak tahu itu jin berusaha menipu supaya ujub atau enggak. Kalau emang benar, ya memang begitulah. Ketika kita baca Al-Quran, akan ada yang mendengar kita, jemaah, ya. Baik kalangan malaikat dan juga kalangan jin, dari kalangan jin yang muslim. Begitu. Cuma Ini ujiannya. Kalau antum membaca Al-Quran untuk sengaja menghadirkan mereka, khawatirnya nanti hatinya bergantung kepada mereka, jadinya syirik. Begitu. Makanya kalau baca Al-Quran gak usah pikirin macam-macam. Ya baca surat Al-Jin biar kepanggil itu semua. Ya bisa aja kepanggil, tapi hatinya kan nanti ini. Mengharap kemudian, siapa tahu saya baca ini nanti bakal ada yang nampak. Iya. Langsung bilang hadir, hadir gitu. Ya. Ngapain coba hadir? Itu biasanya dukun-dukun itu untuk menghadirkan jin itu bilang hadir, hadir. Kadang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Hadir. Padahal kan enggak lagi di kelas, enggak ada yang absen dia, tiba-tiba bilang hadir, hadir enggak ada. Ya. Ya rijalul ghaib, hadir. Ya, kira ada yang hadir, dikabur. Gitu kan, gimana? Wala asja'a fi izalati da'imin al-Quran. Dan tidak ada yang sekenceng, seberani dalam menghilangkan penyakit dibandingkan Al-Quran. Gitu. Jadi, ikhwas kalian, antum kalau melawan syaitan, maka bacalah Al-Quran. Itu seampuh-ampuh dan sebaik-baik obat dan penyerang terhadap syaitan. Kecuali kalau misalnya mindset orang yang kesurupan ini mindsetnya masih mindset syirik. Antum mau bacain mungkin syaitannya kena, tetapi nanti balik-balik lagi syaitannya. Karena apa? Ya syaitan di sini tergantung dengan ikatan pemikiran manusia. Begitu. Kalau manusia enggak percaya lagi mereka jin berupa kuntilanak kayak gitu bentuknya, ya bakal nanti jin juga mereka cari format lain. Iya. Iya. Kalau sekarang udah enggak laku format 3GP, ya ada format yang lebih bagus, MP4, gitu kan ya? Tahu ginian enggak tuh? Iya kan? 3GP kualitasnya kecil. Orang udah enggak pakai lagi. Ya udah sekarang pakainya apa? MP4. Iya kan? MP4. Gitu. Kalau misalnya orang sekarang udah gak laku, gak mau beli kaset, akhirnya kan yang dijual apa? MP3 dan semisalnya. Atau di YouTube. Begitu pula jin. Kalau misalnya gak laku itu bentuk kayak gitu, orang gak percaya, nanti ada format lain bentuknya gitu. Ya. Ala kulli hal. Inilah diantara keagungan Al-Quran. Ikhwas sekalian. Ya insyaallah untuk kajian ad-da'wah cukup dua kalimat atau dua paragraf ini. Kita lanjutkan pada waktu mendatang insyaallah taala. Ya. Bagaimana dengan sebagian rukyah? Sebagian apa? Rukyah. Rukyah? Yang menggunakan ayat-ayat khusus tertentu yang menganggap bahwa ayat tersebut lebih ampuh untuk menghilangkan si jin daripada tubuh pasien. Apakah ini dibenarkan? Ayat-ayat tertentu yang lebih ampuh untuk menyembuhkan atau untuk mengusir setan itu enggak masalah. Selama memang makna dari ayat-ayat tersebut ada kaitannya dengan itu. Itu enggak masalah insyaallah. Tak selama dia tanpa ada keyakinan bahwa saya ayat-ayat lain itu lemah, enggak juga. Dia boleh memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan azab neraka. Enggak apa-apa. Ya. Atau ayat-ayat yang berkaitan dengan balasan dan kejelekan orang kafir dan munafik. Itu memang berkaitan dengan itu. Atau ayat-ayat berkaitan dengan jin. Disinggung di situ itu kena itu insya Allah. Tetapi pada dasarnya semua ayat itu insya Allah syifa. Nah, di sini dia boleh memilih tapi pilihannya harus pilihan yang memang maknanya cocok dengan itu. Ya, kalau misalnya dia meruqyah misalnya pakai ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat apa tuh? Ayat hutang. Yang nangis tetangganya. Tahu aja Ustaz punya hutang kan enggak enak. Ya, jinnya mah. Ya jinnya mungkin kerasa juga tapi bukan kerasa karena hutang, ya karena Al-Qur'an gitu loh. Tapi efeknya misal dengan ayat kursi beda. Pokoknya ayat-ayat yang di sana ada keagungan Allah Ta'ala, pemujian terhadap Allah dan penghinaan terhadap orang kafir dan azab-azab yang pedih, itu di situ insya Allah lebih kena terhadap mereka. Begitu. Jadi gak masalah. Cuma pengkhususan ayat ini jangan disertai keyakinan bahwasanya ayat ini berfungsi untuk ini, ayat ini berfungsi untuk ini. Paham gak maksudnya? Misalnya ayat untuk memenjarakan jin di surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, di surat Yasin awal-awal. Itu beberapa peruqyah, apalagi peruqyah kelas mainstream sekarang, itu menerapkan itu. Saya buat pagar gaib. Lah, yang buat pagar gaib biasanya dukun. Ya kan? Pagar gaib. Ya. Pagar gaib di sini dengan membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yus. Setannya kemudian apa? Karena diniatkan begitu, setannya akhirnya apa? Ke penjara gitu, keikat gitu. Nah, di sini bisa jadi setannya pura-pura keikat. Kita kan enggak bisa lihat. Pokoknya yang katakan ini adalah sesuai pengalaman Allah. Pokoknya pengalaman Allah dan juga melihat-lihat banyak orang meluqyah. Keyakinan seperti ini dibaca oleh syaitan kemudian menjadi keyakinan bid'ah lama-lama. Ayat ini khasiatnya ini gitu. Ya. Nah, kalau dibuka pintu ini boleh orang-orang memahami seperti ini, maka nanti jadinya macam-macam. Waja'alna min baini aydihim saddan. Itu ternyata banyak diadopsi oleh prokya-prokya waktu tahun 2015 itu, banyak yang melakukan itu. Kemudian anak punya teman. Teman ini dulunya ikut pernapasan dan silat-silat semacam itu. Maka dia bilang, "Ustaz, anak dulu ya, waktu masih ikut pernapasan dan guru-guru anak sebagai pendekar orang-orang sakti gitu, mereka memakai juga ini sebenarnya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan." Untuk apa? Untuk mengisolir jin, memenjarakan jin, membuat mereka itu terisolir, jadi gak bisa ngapa-ngapain begitu. Dan ternyata pas saya lihat beberapa perukiah yang memang pakai menerapkan metode ini, ya dulunya juga ahli pertapaan dan pernafasan, jadi dibawa dan dilabeli rukiah syariah gitu. Karena apa? Ketika baru taubat, baru hijrah, langsung mencuat namanya menjadi perukiah dan langsung dianggap ustadz begitu saja. Begitu. Enggak perlu anda sebut orang-orangnya. Tapi udah masyhur, dan mungkin di Utsman pernah salah satu ininya, programnya. Ya kan? Ya enggak? Pernah kan? Berapa bulan lalu? Nah, itu salah satu program deh. Iya. Ya. Seperti itu, ikhwan. Atau kalau misalnya buka pintu ini, orang akan menganggap surat dan ayat tertentu punya khasiat tertentu, seperti Maryam untuk supaya anak cantik, Yusuf untuk anak ganteng. Ntar kalau surat Yunus anaknya kemakan ikan paus. Gimana? Dibaca surat Al-Jin pas lagi bayi, nanti keluar jadi apa? Ifrit gitu? Gak bisa kayak gitu kan? Iya, gak bisa seperti itu. Coba kalau misli bacain surat Ar-Ra'd. Apa? Petir. Iya. Gimana? Taib, itu ya. Untuk dakwah-dakwah. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. InsyaAllah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.